dilaksanakannya qisas, bahwa dengan qisas maka enggak ada orang yang terbunuh, terjaga darah, dan orang-orang jahat pun tertahan dia untuk melakukan kejahatannya. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan dibunuh, apabila dia membunuh, niscaya tidak akan terbesit darinya tindakan pembunuhan. Ya, li'anna man 'arafa annahu maqtul idza qatala la yakadu yasduru minhu al-qatl. Dia tahu kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Ya. Maka ini agak sulit atau berat bagi orang-orang mau membunuh karena hukum seperti ini. Wa idza ru'yal qatil maqtulan in dha'ara bidzalika ghairuhu wan jazar. Artinya, dan apabila seorang pembunuh disaksikan dibunuh, niscaya orang lain akan merasa takut dan terjegah dalam dengan hal itu. Maksudnya, kalau yang membunuh itu nantinya diqisas, kemudian dilihat oleh orang banyak, maka orang yang melihat tersebut akan takut dan mencegah dari perbuatan itu. Akan takut dan mencegah perbuatan tersebut. Nah, ini makanya sering disebutkan oleh para ulama bahwa hukum qisas faidahnya adalah jawazir. Jawazir itu adalah memberikan peringatan keras bagi pelaku yang diqisas, bagi orang-orang sekitar yang melihat hukum qisas tersebut. Ya. Falau kanat uqubatul qatili ghairul qatli lam yahsul inkifafus syarri. Seandainya saja hukum bagi seorang pembunuh bukan hukuman mati, pastilah kejahatan itu tidak akan mampu dicegah sebagaimana dengan pencegahan yang mampu dilakukan oleh hukum mati. Alladhi yahsulu bil qatl. Ya, ini terbukti. Undang-undang mana saja yang tidak mewajibkan qisas atas pembunuhan, maka yang terjadi adalah kejahatan akan tersebar kemana-mana. Kalau orang tahu, saya kalau bunuh, saya akan dibunuh secara hukum syar'i, halal darah saya. Maka ini berat. Ya. Yang seperti ini sangat berat. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, hukum dan faidah dari qisas adalah jawazir. Jawazir. Jawazir artinya peringatan keras untuk orang-orang yang sekitar yang melihat hukum qisas tersebut agar tidak melakukan sesuatu yang nantinya bisa mengakibatkan qisas kepada dia. Dan ini makna firman Allah, walakum fil qisasi hayah, dan bagi kalian di dalam ditegakkannya qisas terdapat kehidupan. Apa maksudnya? Kalau qisas ditegakkan di tengah manusia, yang membunuh dibunuh, maka niscaya akan terdapat kehidupan, kejahatan berkurang, pasti itu. Kalau yang tidak, yang terjadi adalah tidak ditegakkan hukum qisas, lihat saja di negara manapun yang tidak ditegakkan hukum qisas, orang semudahnya membunuh, orang semudahnya meneteskan darah gara-gara tidak dilaksanakan hukum qisas tersebut. Wa hakadha sa'irul hududis syar'iyyah, dan seperti itulah seluruh hukum-hukum had. Hukum had, kasih garis bawah, adalah hukum dalam syariat Islam yang hukum-hukum had. Di situ kan ada hukum had di garis, hurufnya garis miring, apa hurufnya ditulis miring. Itu kalau biasanya dalam penulisan bahasa, dalam penulisan buku, dalam penulisan tulisan, kalau ada bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa Latin dan tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, biasanya ditulis seperti ini, hukum had dengan miring, menunjukkan itu adalah baku bahasa Arab. Baku bahasa Arab, tapi ditulis dengan bahasa Indonesia. Karena saking tidak adanya penerjemahan yang dalam bahasa ini. Ya. Hukum had artinya hukum dalam syariat Islam ditentukan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Dan seperti itulah seluruh hukum-hukum had syariat yang mengandung pemaksaan dan pencegahan, sebagaimana hal yang menunjukkan hikmah dari Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Pengampun. Wa hakadza sa'irul hududi syar'iyyah fa fiha minan nikayah wal injizar. Lihat kan dari tadi jizar, jawazir, zawajir, pakai Z dulu, zawajir. Ma yadullu ala hikmatil hakimil ghaffar, yang menunjukkan hikmah dari Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Pengampun. Jadi hukum-hukum had dalam syariat Islam itu pasti mengandung pemaksaan, penjagaan, dan ada hikmahnya. Artinya yang membunuh harus dibunuh, yang menghilangkan telinga harus juga dihilangkan telinganya, yang mematahkan tangan harus juga dipatahkan tangannya. Ini adalah salah satu bentuk hukum had di dalam Islam yang di dalamnya terdapat zawajir dan nikayah, pemaksaan dan pencegahan agar orang tidak melakukan seperti itu, seperti mencuri, dipotong tangannya. Itu pun Pak, ada syarat-syaratnya, bukan sekedar mencuri. Misalkan mencuri untuk kada dipotong tangannya, ya, mencuri sesuatu yang di bawah jumlah yang sudah ditentukan oleh syariat tidak dipotong tangannya, itu satu. Yang kedua, harus ada syarat-syarat yang lain, diantaranya ada saksi yang melihatnya, dan saksinya itu dua orang dari laki-laki. Kalau saksinya perempuan, perempuannya untuk satu laki-laki dua, berarti empat orang saksi untuk perempuan. Itu benar-benar bersaksi atau dia menyaksikan dirinya sendiri. Maka baru pada saat itu dipotong tangan. Ya. Itu pun tidak langsung dua tangan sekaligus, tetapi mungkin tangan kanan. Tuqatta aydihim wa arjuluhum, dan dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Jadi ada syarat-syarat seseorang hingga dihukum had syariat dalam pencurian. Tidak asal potong. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang fobia, tidak suka terhadap hukum Islam, bahwa hukum had yang diatur dalam syariat Islam tidak serta-merta dilakukan begitu saja sebrutal mungkin. Tidak, ada tata caranya dan ada hukum-hukumnya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa nakkara al-hayata li'ifadatin li'ifadat at-ta'zim wa at-takthir. Kata hayatun yang artinya kelangsungan hidup dinyatakan dalam bentuk kata benda tidak tertentu, yaitu nakirah, yang sering saya sebutkan, kata benda tidak tertentu, hayatun. Maka sering saya sebutkan, setiap ada kata dalam bahasa Arab yang an, in, un, yang bisa dikasih tanwin, ya, yang bisa dikasih tanwin, maka itu nakirah. Artinya kata benda tidak tertentu. Nah, di dalam ayat ini, walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas terdapat kehidupan. Faedahnya apa? Hayatun disebutkan dalam kata benda nakirah. Maka penulis rahimahullah ta'ala berkata, maksudnya adalah untuk pengagungan dan mencakup secara luas. Maksudnya, hukum ini besar, agung, banyak hikmahnya. Ya, meskipun terlihat kejam mungkin oleh sebagian orang, tetapi dia banyak hikmahnya. Dengan adanya hukum-hukum had, qisas, maka pada saat itu kejahatan akan berkurang di tengah masyarakat. Kejahatan akan berkurang di tengah masyarakat dan mencakup secara luas. Walamma kana hadzal hukmu la yu'rafu haqiqatuhu illa la ya'rifu haqiqatahu illa ahlul 'uquli al-kamilati wal albabi tsaqilati khassahum bil khitabi duna ghairihim. Dan ketika hukum ini tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh para cendikiawan dan ulama, maka Allah menghadapkan perkataannya secara khusus kepada mereka. Makanya kan di akhir ayat, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam hukum qisas ada kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal. Maksudnya tidak ada yang memahami hukum qisas bahwa itu adalah sebuah bentuk keadilan, bahwa itu adalah sebuah bentuk penahanan orang-orang dari mengerjakan kejahatan yang selanjutnya, bahwa itu terdapat hikmah yang agung. Tidak ada yang memahami ini kecuali siapa? Orang-orang yang berakal, para ulama. Ya, makanya Allah sebutkan hayatun ya ulil albab. Ada kehidupan bagi kalian, wahai para orang-orang yang berakal. Karena tidak ada yang memahami ini, hakikat qisas, kecuali orang yang berakal, diantaranya para ulama. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, dan ketika hukum ini tidak diketahui hakikatnya kecuali para ulama dan cendekiawan dan para ulama, maka Allah menghadapkan perkataannya secara khusus kepada mereka. Maka Allah menghadapkan perkataan ini secara khusus kepada mereka, yaitu disebutkan orang-orang yang berakal. Wa hadza yadullu ala anna Allah ta'ala yuhibbu min ibadi an yu'milu afkarahum wa uqulahum. Artinya, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka apabila hamba-hambanya mau memakai akalnya dan pemikirannya untuk merenungi hikmah-hikmah di balik hukum-hukumnya. Ya, an yu'milu afkarahum wa uqulahum fi tadabburi ma fi ahkamihi minal ahkam. Hamba-hambanya yang mau memakai akalnya dan pemikirannya untuk merenungi hikmah-hikmah di balik hukum-hukumnya. Pasti selalu ada hikmah, ada tujuan dari hukum-hukum Allah, ada kebaikan dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini berarti secara tidak langsung orang-orang yang berakal dari manusia diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan hikmah dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk syariatnya. Kenapa harus bersyahadat, ya? Kenapa harus sholat 5 waktu sehari semalam? Kenapa harus berpuasa pada bulan Ramadan? Ada selalu hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan jin? Dari jin nanti timbul syaitan. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Selalu ada hikmahnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala meringankan sholat untuk musafir? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyukai keringanannya diambil dibandingkan kesulitan? Sebagaimana Allah menyukai maksiatnya ditinggalkan dibandingkan mengerjakan kemaksiatan. Ini selalu ada hikmah-hikmahnya. Kenapa Allah mewajibkan bagi perempuan jilbab yang sesuai dengan syariat dalam berbagai macam aspek, baik itu akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, selalu ada di dalam Islam, di dalam hukum-hukum Islam, hikmah-hikmah yang Allah berikan. Selalu ada. Hikmah adanya iblis apa, Pak? Ada yang tahu? Agar diketahui mana yang menyembah Allah dan mana yang tidak menyembah Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ini faedah dari diciptakannya iblis. Adanya ujian. Ujian bagi manusia, diuji bermacam-macam. Harta diuji dengan anak, diuji dengan istri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari anak-anak kalian dan istri-istri kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Gara-gara anak kadang-kadang kita terlambat sholat berjamaah. Gara-gara istri kadang-kadang kita lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Gara-gara istri kadang-kadang terputus hubungan kekerabatan dan semisalnya. Ya. Maka ini pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Diuji dengan penyakit, diuji dengan kekurangan harta, pasti ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang di luar hikmah Allah. Karena kenapa? Karena sifat Allah Al-Hakim. Allah mempunyai nama Allah Al-Hakim. Allah mempunyai sifat namanya Al-Hikmah. Karena kalau Allah menciptakan sesuatu abathan, ini mustahil pada hak Allah. Kita saja kalau ngerjain sesuatu, kenapa kamu berdiri? Ya pengen berdiri aja. Ini orang pasti di otaknya ada sesuatu. Ya. Kenapa kamu duduk di masjid? Ya, pengen duduk di masjid aja, ngisi waktu. Ya, ini orang kurang berpikir. Ya. Kenapa kamu ke sini? Harus selalu ada motivasi, alasan, inisiatif kita mengerjakan sesuatu. Nah, begitulah orang-orang yang memikirkan hikmah-hikmah Allah. Manusia saja kalau melakukan sesuatu tanpa inisiatif, motivasi tercela. Bagaimana sang Khalik? Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Afahas dalam surat Al-Mu'minun, ayat 115. Dan ayat ini sering dipakai oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam, dalam rangka meruqyah orang. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami telah ciptakan kalian hanya dalam bentuk abath, sia-sia, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jin takut ini, melakukan ini. Jin yang ganggu-ganggu manusia sehingga kesurupan, takut melakukan ini, takut menghadapi ayat ini. Mereka takut diingatkan tentang akhirat. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga tidak batil. Seperti misalkan di dalam surat Sad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam keadaan batil. Batil ini pun disebutkan oleh Allah dalam bentuk kata benda yang belum ditentukan, nakirah. Artinya tidak ada apapun ciptaan di langit, di bumi, dan di antara keduanya Allah ciptakan dengan batil, sia-sia, enggak ada manfaat. Pasti ada manfaatnya. Ya, pasti ada manfaat. Dari binatang mulai yang paling kecil, apa makhluk yang paling kecil? Atom. Betul? makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang terbesar, pasti ada hikmahnya. Nah, memahami hikmah ini, Pak, hati menjadi tenang. Tidak akan mudah menuduh Allah yang tidak-tidak. Tidak akan mudah mengeluh kepada manusia. Tidak akan mudah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, dan subhanallah, hikmah Allah itu dalam tiga hal. Yang pertama, dalam penciptaan. Yang kedua, di dalam syariatnya. Yang ketiga, di dalam hukum-hukumnya. Semuanya ada hikmahnya. Misalkan dalam penciptaannya. Ada orang menikah, sampai sekarang belum memiliki anak. Mungkin sudah lama menikah, sampai sekarang belum memiliki anak. Kenapa hikmahnya? Oh, banyak. Apa hikmahnya, Ustaz? Ingat, hikmah itu bukan hanya sekedar dianggap baik oleh seseorang. Orang menganggap bahwasanya hikmah itu adalah keuntungan komersil, duit, harta. Enggak. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin dia belum diberikan anak karena Allah ingin dia ngurus orang tua dulu. Nanti kalau seandainya sudah dapat anak, sudah orang tuanya meninggal, cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia dikasih anak. Dia maksimal akhirnya mendidik anaknya. Banyak sekali contoh-contoh hikmah. Orang misalkan seperti kisahnya Abu Kilabah. Bayangkan, Pak, Abu Kilabah ini adalah seorang tabi'i. Ya, bayangkan ya, bayangkan. Bayangkan. Berdakwah itu paling sulit, mengajak orang percaya kepada kita. Bayangkan seorang tabi'i, muridnya dari Abdullah bin Abbas, tidak punya tangan, tidak punya kaki, dua-duanya enggak punya. Kemudian matanya lemah, penglihatannya rabun, telinganya lemah. Dalam keadaan seperti itu dia masih bisa berdoa. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik alladhi an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk selalu memujimu atas nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Dalam keadaan seperti itu dia masih mengatakan ada nikmat. Ya, dan atas apa yang Engkau telah tinggikan untukku di atas sebagian makhluk. Dalam keadaan seperti itu dia masih bisa memuji Allah. Apa hikmahnya? Bahwasanya dengan keadaan seperti itu Allah membimbing dia, lisannya senantiasa mengucapkan doa ini. Di saat orang-orang yang sehat lupa bersyukur kepada Allah. Hikmah yang Allah berikan. Belum lagi ditambah lagi ujiannya. Beliau punya anak kecil. Yang anaknya tersebut memandikan beliau, mewudukan beliau kalau ingin sholat, menyuapi beliau kalau lapar, meminumkan beliau kalau haus. Ternyata 3 hari 3 malam tidak pulang. Ada seorang yang lewat di tenda Abu Kilabah tersebut. Kata Abu Kilabah, tolong carikan anak saya. Keadaan saya seperti ini, tolong carikan anak saya yang telah mengurus saya. Ternyata tidak jauh dari tenda tersebut, ada tumpukan pasir. Di situ anaknya dimakan binatang buas. Dimakan binatang buas, Abu Kilabah mengatakan apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Apa hikmahnya? Hikmah yang luar biasa. Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sih fayu'adzibuhu binnar. Segala puji hanya milik Allah yang belum menciptakan dari keturunanku seorang makhluk yang akhirnya nanti bermaksiat kepadanya, yang akhirnya nanti disiksa di dalam neraka. Dia mati sebelum dia balik, makanya tidak ada keturunanku yang disiksa oleh Allah dalam neraka. Itu hikmahnya. Kemudian beliau menghela nafas yang panjang. Kemudian beliau meninggal dunia. Ini para ikhwah sekalian dirahmati. Semua ada hikmahnya. Selalu seperti itu. Maka yakini Allah menciptakan sesuatu pada tempatnya. Allah itu sering saya sebutkan Al-Khaliq. Profesional dalam pencipta. Wal-Hakim. Dan proporsional di dalam meletakkan penciptaannya. Artinya tepat pada pada tempatnya. Ada orang yang bentuk wajahnya bulat. Ada yang segi empat. Ada yang lonjong ke atas. Ada yang kepalanya bundar-bundar, memang bundar. Ada yang kepalanya besar otaknya. Ada yang macam-macam. Ya, semua pasti ada hikmahnya. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan kebatilan. Mungkin dilihat dari luar, ya Allah kasihannya orang tersebut. Akan tetapi disitulah ternyata hikmahnya. Ternyata orang yang buta lebih hebat dibandingkan orang yang punya mata dalam menghafal Quran. Sebagian kan seperti itu. Ternyata orang yang bisu lebih bermanfaat untuk orang lain dibandingkan orang yang sehat walafiat. Padahal Allah berfirman, anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan masih banyak yang lain, hikmah-hikmah. Maka senantiasa kembalikan sesuatu kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga semua itu dalam penciptaan, dalam pensyariatan seperti ini. Semua syariat Allah di antaranya dari mulai salat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah senantiasa ada hikmahnya. Senantiasa ada hikmahnya. Misalkan sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Padahal sholat subuh baru setelah kita istirahat, enak tidur, ya. Kok cuma 2 rakaat? Sedangkan sholat zuhur yang kita lagi sibuk-sibuknya 4 rakaat. Hikmahnya tahu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Di saat manusia-manusia lalai, di saat manusia sedang sibuk-sibuknya dengan dunia, maka siapa yang meluangkan waktunya beribadah kepada Allah, maka niscaya aku isi hatinya dengan kekayaan. Dan aku tutupi dirinya dari kemiskinan. Subhanallah. Ini hikmah ternyata. Semakin kita sulit, semakin sibuk dengan dunia, tapi tetap meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali hikmahnya. Hukum, contoh hukum ini, hukum qisas pasti ada hikmahnya. Di antara hikmah hukum qisas adalah jawazir, zawajir, wa jawabir tadi. Ya. Ini kita berbicara ini kenapa? Karena Allah menyebutkan fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, وهذا يدل أن الله تعالى يحب من عبادي أن يؤملوا أفكارهم وعقولهم. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat suka apabila hamba-hambanya mau memakai akalnya dan pemikirannya untuk merenungi hikmah-hikmah. Ya, fi tadabburi ma fi ahkamihi minal hikam. Merenungi hikmah-hikmah di balik hukum-hukumnya. Wal masalih dalah ala kamalih, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang menunjukkan kesempurnaan, yang menunjukkan kesempurnaan, wa kamalih hikmatihi wa hamdih, hikmah pujian, wa adlihi wa rahmatihi luasiah, keadilan dan rahmatnya yang luas. Orang kalau memikirkan hikmah Allah itu, Pak, dia akan mengagungkan Allah. Kalau orang mengagungkan Allah, dia tidak pernah mensyirikkan Allah. Nah, itu faedahnya. Kenapa kita diperintahkan untuk afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Ini salah satunya kita memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita mengagungkan Allah. Kalau mengagungkan Allah, faedahnya apa? Agar kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man kana bihadzihi al-mathabah faqad istahaqqa al-madha bi annahu min dhawil albab alladhina wujjiha ilaihimul khitab. Dan barang siapa yang berkedudukan seperti itu, sesungguhnya dia telah berhak mendapatkan pujian, bahwasanya dia termasuk orang-orang berakal yang perkataan itu dihadapkan kepada mereka. Wa nadahum rabbul arbab, dan diseru oleh Tuhan dari segala yang dituhankan. Wa kafa bidzalika fadlan wa syarafan liqaumin yaqilun, dan cukup dengan itu sebagai kemuliaan dan kehormatan bagi orang-orang yang berpikir. Ini bukti kemuliaan orang-orang yang berpikir atas hikmah-hikmah Allah. Senantiasa dia mengagungkan Allah. Sekali lagi, Pak, kita diperintahkan untuk memikirkan ciptaan Allah, baik itu berupa syariatnya, hukum-hukumnya, ataupun ciptaan pada makhluk-makhluknya, maka itu akan membuat kita mengagungkan Allah. Yang tujuan dari mengagungkan Allah adalah agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, wa qauluhu la'allakum tattaqun, dan firman-Nya agar kalian bertakwa, wa dzalika anna man 'arafa rabbahu wa 'arafa ma fi dinihi wa syar'ihi min al-asraril 'azimati wal hikamil badi'ah wal ayatir rafi'ah aujaba lahu dzalika an yanqada li amrillah. Persis seperti yang saya sebutkan tadi. Hal itu karena barang siapa yang mengenal Allah, Rabb-Nya, dan mengetahui apa yang tersimpan di balik agamanya dan di balik syariat-Nya. Semua syariat Allah pasti ada hikmahnya. Siapa yang mengetahui apa yang tersimpan dari syariat-syariat Allah, dari rahasia-rahasia yang agung, contoh Pak ya, salat 5 waktu. Apa faedahnya, Pak? Hikmahnya apa? Kenapa enggak sholat 1 waktu? 1 waktu 5 kali tapinya. Jadi dikerjakan sekalian. Habis subuh terus 5 kali. 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kenapa harus 5 waktu? Ada yang tahu? Hah? Tapi nanti juga dalam masalah hikmah ini jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau terlalu berlebih-lebihan nanti kita akan berbicara tentang Allah tanpa kebenaran. Seperti tawaf, kenapa harus 7? Kemudian sa'i, kenapa harus 7? Akhirnya dianggap angka 7 angka yang keramat. Ya. Kalau gangnya gang 7, keramat tuh gang keramat. Anaknya 7, keramat. Maka ini tidak benar. Semua hikmah yang paling baik diambilkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh salat 5 waktu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, ara'aitum, apa pendapat kalian? Law anna bibabi ahadikum nahran, yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin, hal yabqa min daranihi syai? Apa pendapat kalian kalau seandainya di depan pintu rumah kalian terdapat sungai, dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Maka jawabannya apa? Tidak. Para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai, tidak tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya, wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, fadzalika mathalus salawatil khams, yang demikian itu perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, Allah dengan salat 5 waktu tersebut menghapuskan dosa-dosa. Jadi kenapa ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Kenapa enggak dipres, dikerjakan sekaligus gitu? Karena di antara subuh dengan zuhur kita beraktivitas. Aktivitas itu tidak lepas dari dosa. Antara zuhur dengan asar kita beraktivitas tidak lepas dari dosa. Maka dihapuskan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams mukaffiratu lima bainahun idza jtinibatil kabair. Salat lima waktu menghapuskan dosa-dosa antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ini faedah, hikmah dari sholat lima waktu. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi yang seperti ini akan menjadikan hati kita senantiasa tunduk, patuh kepada Allah. Perempuan, misalkan merasa panas dengan jilbab yang lebar, kemudian tidak nyaman, dianggap orang aneh, dan semisalnya. Apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Di antaranya jelas, menjaga kesucian. Lebih dibandingkan orang-orang yang cuma berpakaian setengah. Jar tukang jahitnya belum jadi nih lagi. Jar sidin, aku hendak berpengantenan. Hendak dipakai, akhirnya pakai baju yang stiker. Di sini dicap, di sini dicap, cap-capan. Anda kalau kebaya-kebaya yang tipis seperti kulit. Seperti dia tidak pakai baju. Cuma ada payet-payetnya. Payet-payetnya itu lu anggap cap-capan. Ya. Ini pada bagusan mana? Yang tertutup dengan yang seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, anak-anak kita akan terbiasa ketika kita didik mereka semenjak mulai dini, semenjak kecil. Ya. Mereka akan terbiasa tidak keluar kecuali dengan penutup kepala. Meskipun anak-anaknya baru berumur 2 tahun, 3 tahun. Tapi ketika dibiasakan anak-anaknya di tengah orang banyak pakai celana pendek, lebih pendek daripada celana SD. Maka di tuanya dia akan juga seperti itu. Maka jangan berharap, ah kayaknya gininya paham aja sorongan. Ya. Orang bisa karena biasa. Maka ini yang dimaksud oleh kaidah fikih al-adatu muhakkimah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sebuah standar hukum. Karena anak ketika dibiasakan sesuatu yang baik, dia akan terbiasa juga baik. Selalu ada hikmahnya. Ya. Kenapa dilarang riba? Pasti ada hikmahnya. Enggak, dan kalau sudah kita mengetahui hikmah Allah, maka kita tidak akan sungkan-sungkan dan tidak ragu-ragu mengerjakan syariat Allah. Maka disebutkan oleh penulis bahwasanya, lihat ya. Aujabalahu dzalika an yanqada li amrillah. Maka pastilah dengan hal itu dia tunduk kepada perintah Allah. Ini faedah yang sangat utama mengetahui hikmah Allah. Kalau sudah tahu hikmahnya, dia semakin tunduk kepada Allah, tidak mau melanggar syariat Allah. Wa ya'dhumu ma'asihi fayatrukuha. Dan dia menganggap besar kemaksiatan kepadanya hingga dia meninggalkannya. Ini juga salah satu hikmahnya. Kalau dilarang zina, dilarang membunuh, dilarang berjudi, dilarang minum khamar, dilarang mencuri, dilarang menipu, dilarang bersumpah palsu, semua larangan-larangan Allah, pasti ada hikmahnya di dalamnya. Ya, hikmah dilarang berjudi apa Pak? Hikmah dilarang minum khamar apa? Agar akalnya terjaga. Ya, kalau orang minum khamar, maka dia akalnya tidak terjaga. Karena akalnya tidak terjaga, maka akhirnya dia berkata semenanya, dia berbuat sesukanya, baik itu sebuah kezaliman. Kemudian dari judi dan khamar, Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wa ansab wal azlam rijsun min amali syaitan yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Syaitan menginginkan dari kalian untuk meletakkan al-adawah dengan khamar dan juga judi itu pasti ada, ini pasti ya, saya katakan pasti, pasti ada apa? Ada permusuhan dan pertikaian, itu pasti. Dalam surat Al-Maidah ayat 91 Allah berfirman akan hal itu. Ya, lihat kemudian sebelumnya surat Al-Maidah ayat 90. Saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman memabukkan, judi, ansab, yaitu berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, buruk dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Orang yang menjauhi empat perkara ini pasti beruntung. Jauhi judi, jauhi khamar, jauhi mengundi nasib, jauhi sesaji untuk berhala, pasti beruntung. Ini sudah janji Allah. Makanya para ulama tafsir mengatakan, idza kanat la'alla min Allah fahuwa wajib. Jika ada ayat yang berbunyi la'allakum, agar kalian, itu wajib pasti, pasti, pasti dia beruntung. Yang menjauhi empat ini pasti beruntung. Itu hikmah pertama. Yang kedua, pasti dia terjauhkan. Orang yang minum khamar pasti ada permusuhan dan juga pertikaian. Allah berfirman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fa la antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan di antara kalian terjadi permusuhan, pertikaian disebabkan khamar, minuman memabukkan, dan judi, dan menghalangi dari berzikir kepada Allah, dari salat. Lihat orang judi, mana ada yang salat? Itu pasti. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahal antum muntahun? Kalau begitu apakah kalian ingin berhenti? Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semuanya ada hikmahnya. Ini menunjuk kembali ke permasalahan tadi, membimbing kita untuk tunduk patuh. Tidak mudah. Wah, kenapa sih ada hukum ini? Kenapa sih harus sholat lima waktu? Kenapa harus menutup aurat? Kenapa harus menzinahi? Dan segala menjauhi zina dan semisal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Akhirnya dia berhak menjadi salah seorang di antara orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Kalau sudah dia memahami hikmah Allah dalam penciptaannya, maka akhirnya dia tunduk, maka akhirnya dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu faedahnya. Makanya semua ayat Al-Quran yang Allah firmankan di dalam Al-Quran pasti selalu ada kaitan-kaitan dengan apa yang Allah sebutkan. Tinggal kita bisa memahaminya dengan baik dan benar atau tidak. Saya ingin bertanya, Pak. Apa hikmah diciptakannya bahan bakar rokok apa? Tembakau. Apa hikmahnya? Jangan disambat agar orang merokok. Bukan. Hikmahnya apa? Kebaikan dari rokok itu apa? Bisa jadi obat. Itu salah satunya. Yang lain? Hah? Untuk pajak. Wah. Hikmah kayak ini. Ya. Yang kedua yaitu untuk makanan, kan bisa dipakai untuk makan. Kemudian masih banyak yang lain. Diciptakannya nyamuk apa hikmahnya? Saya akan nyebutkan dari mungkin Bapak enggak pernah berpikir dari itu. Akhirnya ada kelambu. Akhirnya orang jualan kelambu. Pernah jualan kelambu, Finanya? Hah? Hah? Obat nyamuk. Akhirnya orang bisa membuat obat nyamuk. Yang dengan itu dia mengais rezeki. Pak, perhatikan baik-baik. Salah satu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya, di dalam ilmu biologi dikenal simbiosis mutualisme. Apa artinya? Sama-sama saling menguntungkan. Saya pernah makan di sebuah rumah makan. Di rumah makan tersebut ada kolam. Kolamnya tidak dibersihkan oleh pemiliknya. Memang seperti itu kolamnya, biar ikan lele bisa hidup di situ. Di antara hewan yang hidup di situ, kura-kura. Kura-kura itu tidak pernah keluar dari kolam itu. Akhirnya, tempurung dari kura-kura itu, saking lamanya di air, dia berlumut. Bayangkan, lumut itu kalau tidak ada yang memakani, akan berat untuk dia. Lumutnya tambah besar. Lumut itu akhirnya jadi makanan untuk para ikan. Untuk apa? Para ikan. Dan begitulah selalu. Simbiosis mutualisme itu hikmah Allah yang sangat luar biasa. Semuanya saling menguntungkan. Saya pernah diundang di Jakarta. Yang nganterin saya ke bandara, seorang konsultan pembangunan, kontraktor. Tapi konsultan. Beliau bilang, Ustadz, itu yang di bandara yang bikin menara-menara pemantau, itu saya. Yang menggambarnya saya. Oh, saya bilang. Lalu, ada dong orang yang punya duitnya? Iya. Nanti yang punya duit, dia memerintahkan kepada konsultan. Kepada kontraktor. Kemudian kontraktor pembangunan membuat gambar berhubungan dengan konsultan. Kemudian dari proyek ini membutuhkan para orang-orang lain sampai kepada kuli bangunannya. Lihat, di situ Allah ingin bagi-bagikan rezeki kepada setiap manusia. Ya. Akhirnya yang kaya membutuhkan yang miskin sampai terakhir. Itu hikmah Allah yang sangat luar biasa. Simbiosis mutualisme. Dalam binatang juga seperti itu. Kalau dulu dalam ilmu biologi kita diajari apa? Hah? Apa? Iya, rantai makanan. Yang jadi rantai apa? Contohnya apa? Yang saya ingat. Hah? Jadi ada beberapa yang nanti memakan satu memakan yang lain, satu makan yang lain. Itu binatang-binatang seperti itu. Ya. Ini semuanya adalah hikmah Allah. Ini bukti nyata Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah menjamin rezekinya dan mengetahui tempatnya dan tempat menyimpannya. Maka yang seperti ini akan menjadikan kita lebih tunduk, lebih mengagungkan Allah, tidak pernah mensyirikkan Allah, lebih tenang, tidak mudah menggerutu. Ya. Ini mempelajari hikmah. Tapi ingat, jangan sampai mempelajari hikmah Allah ini di luar batas. Ya, di luar batasnya. Nanti akan berbicara tentang hukum Allah tanpa kebenaran, dan ini terlarang dalam Islam. Semoga bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya mungkin? Ya. Mas Bahtiar. Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Afiq barakallahu. Ana mau nanya tentang tabiin yang Abu Kilabah tadi. Beliau dalam kondisi seperti itu, bagaimana waktu dia menuntut ilmunya, tetap apakah sudah seperti itu atau dia normal? Untuk cerita beliau menuntut ilmu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka saya tidak begitu tahu bagaimana, apakah sudah seperti itu atau tidak. Yang jelas disebutkan di dalam kitab Ats-Tsiqat yang ditulis oleh Imam Ibnu Hibban, beliau adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Kalaupun seandainya seperti itu, berarti tambah perjuangannya tambah besar. Perjuangannya tambah besar untuk menuntut ilmu dengan segala macam keterbatasan. Dan saya pernah menyinggung, dan minggu-minggu ini sedang lagi saya gembar-gemborkan tentang surga dunia. Salah satu bentuk surga dunia itu ada dua sisi. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, inna fil jannat, inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu terdapat surga. Yang belum pernah masuk surga dunia, dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Surga dunia itu ada dua macam. Yang pertama, tetap beribadah walau dalam keadaan sempit, walau dalam keadaan susah. Oh, itu lezat, lebih lezat dibandingkan mendapatkan harta bertumpuk. Saya susah, tapi saya tetap sedekah. Saya sibuk, tapi tetap berbakti orang tua. Saya punya urusan, tapi tetap begini. Saya sakit, tapi tetap saya sholat. Ya, sakit kepala yang begitu luar biasa. Pernah kan ada orang sakit kepala begitu luar biasa, untuk sujud dia susah, maka dia tetap sujud. Nah, ini surga dunia. Kelezatan beribadah tatkala sempit, itu surga dunia. Yang kedua, menjauhi maksiat meskipun punya kesempatan dan tidak ada yang menghalangi, tetap dia jauhi. Ini lebih indah dibandingkan mendapatkan apapun. Nah, begitulah yang dirasakan oleh Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala. Mendapatkan surga dunia, dan akhirnya beliau bermimpi. Di akhir cerita itu beliau bermimpi. Orang yang mendapati beliau ketika meninggal itu bermimpi. Kemudian orang ini mengatakan, bukankah kamu Abu Qilabah yang begini, begini, begini? Iya. Apa yang kamu rasakan di dalam surga? Maka beliau menyebutkan ayat tentang orang-orang yang sabar yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga yang sempurna. Semakin sulit, semakin kita beribadah. Semakin ada kesempatan, semakin kita menjauhi maksiat. Itu surga dunia. Rasakan aja, misalkan saya beri contoh gampangannya, kita lagi jalan di sebuah pasar atau di samping jalan. Ada orang perempuan yang tidak memakai pakaian sewajarnya. Kemudian demi Allah kita tundukkan pandangan kita. Itu lezat sekali. Dan benar-benar tundukkan. Jangan pura-pura menggaru ke belakang. Benar-benar menundukkan. Itu indah luar biasa. Ya, indah luar biasa. Coba Bapak pernah berjuang untuk tersebarnya Islam dalam keadaan Bapak sempit terhimpit. Bapak juga punya permasalahan, tapi Bapak ingin bermanfaat untuk orang lain. Ini surga dunia. Ya. Barang siapa yang tidak merasakan lezatnya ini, dia tidak akan pernah merasakan lezatnya surga akhirat. Lezat, lebih lezat dibandingkan kita mendapatkan harta dunia apapun. Contoh misalkan, orang yang bekerja di riba, entah di bank konvensional atau menghutangi secara riba, dia tinggalkan karena Allah. Padahal dia tidak tahu apakah dia ini akan nanti dapat pekerjaan atau tidak. Yang penting saya tinggalkan dulu deh, karena Allah. Karena sebagian orang mau meninggalkan, Ustadz nanti saya kerjanya apa? Anak istri saya dimakani apa? Ya, maka tinggalkan dulu karena Allah. Allah akan memberikan. Yakinkan diri kita dengan hukum itu, Allah akan memberikan jalan keluar. Ini yang lebih lezat. Ini kadang-kadang terasa manis sekali di hati. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Ustaz, dari BBM, dari Fauzan di Pluit, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah ada disyariatkan warna khusus untuk pakaian wanita? Iya, tidak ada syariat khusus untuk pakaian wanita. Yang jelas syarat pakaian wanita itu ada 8. Menutup seluruh tubuh kecuali yang dikecualikan, tidak tipis menerawang, tidak sempit membentuk anggota tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir yang khusus milik mereka, tidak perhiasan pada saat yang bersamaan. Jadi pakaiannya meskipun hitam tapi penuh dengan model-model, akhirnya orang melihatnya, wih cantik. Padahal cuma kelihatan matanya doang. Maka ini pakaiannya pakaian perhiasan pada saat yang bersamaan. Yang ketujuh, tidak memakai minyak wangi tatkala dipakai. Yang ke-8, bukan pakaian syuhrah, bukan pakaian yang paling menyedot perhatian seseorang, paling mengkilat, paling ini, paling itu. Bukan pakaian yang paling. Adapun warna, maka belum ada pembatasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jika warna tersebut berkaitan dengan salah satu syarat tadi, misalkan terlalu mempesona laki-laki, warnanya pink, warnanya bukan pink haram, bukan ya. Ya, warnanya membuat pesona laki-laki, misalkan warnanya apa gitu. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada batasan dalam warna. Para sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memakai pakaian hitam, ada pakaian hijau, ada pakaian kuning, bahkan ada. Ya, mereka pakai. Jadi tidak ada batasan. Mau pakai apa saja silakan. Cuma jangan sampai menjadikan itu sebagai perhiasan. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahun. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Jadi pakaian itu kalau berupa perhiasan, artinya pakaiannya sendiri meskipun jilbabnya lebar, roknya lebar misalkan, tapi itu sendiri hiasan, indah dipakai, maka ini tidak boleh. Ya, membuat orang tertarik tidak diperbolehkan. Seperti misalkan pakaian ibu-ibu, jilbabnya lebar, tapi dia ngeplak pakaiannya itu membuat pada tubuh melengket sehingga terlihat anggota-anggota tubuhnya. Ya. Ini terlalu ini dijauhi, lebih baik dijauhi daripada memperlihatkan auratnya nantinya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak ada batasan warna di dalam agama Islam. Putih boleh. Makanya saya ingin sekali-kali ibu-ibu di sini memperlihatkan seperti orang-orang di luar, pakaian yang putih, cuma jangan sampai yang tipis, yang tebal. Ya. Yang tebal. Pakaiannya putih boleh. Tidak mengapa. Asalkan tadi sesuai dengan syarat-syarat tadi. Wallahu a'lam. Ya. Kasih mic, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas saya diberi kesempatan tanya jawabnya. Saya bertanya sama Ustaz, di suatu tempat tinggal ada beberapa satu kelompok perbuatan maksiat, sedangkan kita enggak bisa menegur secara ini ya. Apa satu komplek atau satu kampung itu apa mendapatkan dosa atau bagaimana? Terima kasih. Ya, mendapatkan dosa apabila tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar akan dalilnya ya, dalilnya dulu, mendapatkan dosa apabila tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah-ulah tangan kalian sendiri. Ulah-ulah tangan kita ini baik orang yang bermaksiat, maka akan menimpa semuanya. Musibah di sini dalam bentuk nakirah, tidak ditentukan bendanya. maka menimpa semuanya, baik yang soleh ataupun yang taleh. Dan itu kan terjadi di umat-umat terdahulu. Banyak orang soleh gara-gara sebagian mereka melakukan perbuatan kemungkaran, akhirnya siksanya merata kepada orang yang soleh dan kepada orang yang tidak soleh. Cuma nanti di hadapan Allah beda-beda. Dia sebagai orang yang soleh mendapatkan musibah itu sebagai penghapus dosa, sebagai pengangkatan derajat. Sedangkan orang-orang yang bermaksiat mendapatkan musibah itu sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semuanya dapat, ya, semuanya dapat. Nah, yang ingin saya sampaikan juga bahwa apabila seseorang terjadi di tengah kampungnya kemaksiatan, maka dia harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Harus. Kalau tidak, maka akan merata siksanya. Akan merata siksanya. Dan salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar itu bertingkat-tingkat. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Itu bagi siapa yang berwenang berkuasa. Misalkan Pak RT di tempat itu ataupun pemuka masyarakat di tempat tersebut. Dia rubah ya dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, karena dia tidak berwenang, hanya dia bisa menasihati, ya, maka nasihati dengan lisannya. Tidak mesti juga harus ustaz menasihati. Nasihati orang umum juga bisa. Yang ketiga, kalau tidak bisa dengan lisannya, maka minimal dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Iza umilatil khati'atu fil ard, kana man syahidaha wa angkarha kaman ghaba anha. Wa man ghaba anha wa radhiyaha kaman syahidaha. Barang siapa yang jika terjadi kerusakan di sebuah negeri, sebuah kampung, maka barang siapa yang melihatnya, melihat dengan kasat matanya langsung, tetapi dia mengingkarinya dalam hati, maka apa yang terjadi? Dia seperti orang yang tidak melihatnya, kata Rasulullah. Asal mengingkari, Pak. Dan barang siapa yang tidak menyaksikannya secara langsung, tapi dia rela perbuatan tersebut tersebar di masyarakat, seperti dia yang menyaksikan dengan kasat mata langsung. Jadi minimal dengan hati. Minimal kemungkaran itu harus diingkari dengan hati. Apalagi kemungkaran-kemungkaran berupa kesyirikan. Ya. Dan kesyirikan seperti yang disebarkan di tengah berita, misalkan ada orang yang dianggap sakti mandraguna, kemudian bekas cuci tangan atau cuci kakinya diambil barokahnya, maka ini sebenarnya sumbernya adalah ghulu, yaitu terlalu berlebih-lebihan, sikap fundamentalisme di dalam beragama terlalu berlebih-lebihan, itu keliru. Ya, maka minimal kita mengingkarinya di dalam hati, minimal itu. Dan kalau maksimal kita merubahnya. Ya, kalau terjadi kemungkaran dan tidak diingkari, maka seluruh rakyatnya berdosa atau seluruh daerah tersebut berdosa. Begitu ya Pak. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.